يا إخوتي ماذا نقول؟ Kata para ulama, jika Anda ingin selalu dalam kebaikan, maka rasakan ketika sedang ingin terfikir berbuat salah, seketika akan diwafatkan. Maka orang-orang seperti ini akan selalu terjaga dalam kehidupannya. Anda kalau mau bicara kotor, bayangkan saat bicara kotor itu, malaikat maut datang mewafatkan Anda. Anda saat akan melihat tayangan yang tidak dibenarkan, bayangkan seketika ajal Anda tiba. Atau Anda saat berada di kantor, walaupun sendirian, berada di satu ruangan yang barangkali sunyi, tidak ada makhluk yang bisa Anda tatap, lalu ada tawaran kepada Anda untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas, rasakan ketika Anda akan gerakkan pena itu, malaikat datang seketika mencabut nyawa Anda. Insyaallah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebaikan. في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحا